Semangat ya. Spesial untuk Bapak Haji Samsul. Bapak Haji Samsul. Persembahan dari PT ABM Harapan Binuang Muda. Sikapmu yang beramah Terima kasih ya. Terima kasih ya. Bapak Haji Samsul keluarga.